bupati. Oh iya, betul. Ya kan, bupati itu pasti yang kekar. Wah, kayak gini nih. Iya, makanan terjamin. Iya. Kesejahteraan rakyat terlihat dari bentuk bupatinya. Iya, benar-benar. Mbak, maaf, Mbak. Enggak, Mbak, Sus. Maaf, Mbak Sus. Ya, maaf, Mbak Sus. Bijaksana ya, Bijaksana. Ya, ada apa? Bukannya yang jadi pemimpin biasanya cowok ya, laki-laki. Perempuan mana aja jadi pemimpin. Gini ya, gini. Perempuan kan biasa jadi ibu rumah tangga kan, bisa lebih mensejahterakan rakyatnya. Jadi sekarang zamannya emansipasi ya kan, benar ya? Emansipasi. Kirain saya suara beduk di belakang. Tuh kan? Subhanallah. Padahal sama loh, cuma beda ukuran, aku XL ini S. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam program Iqra. Hari ini insyaAllah kita akan mengkaji surah Al-Ahzab ayat 35. Untuk lebih berkahnya, marilah kita mendengarkan, adik kita akan menyuarakan suara Al-Ahzab tersebut. Bismillah, silakan. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Di sini boleh berhenti kalau kita tidak kuat nafas. Tapi kita juga harus berhentinya itu sesuai dengan maknanya. Misalnya, wassabirina wassabirat. Boleh kita berhenti di situ. Nanti nyambungnya langsung aja. Wal khashi'ina wal khashi'at. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Wassaimina wassaimat. Seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa hukum tajwid, misalnya innal muslimina itu harus ada tasydid, harus didengung innal gitu ya, seperti itu. Wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wassadiqin, itu ada alif lam syam siyah, seperti itu. Wassadiqina wassadiqat alif lam sam siyah. Wassabirina wassabirat alif lam sam siyah. Wal khashi'ina wal khashi'at itu alif lam sam siyah. Apa qomariyah? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat alif lam qomariyah. Wassaimina wassaimat itu alif lam samsiyah. Nah, setelah itu ada maghfiratan wa ajran azima. Di situ tanwin, sebelum tanwin itu ada lahum Ighfa namanya di situ idgham mutamatilain. Mim mati ketemu dengan mim. Idgham mutamatilain. Lahum maghfiratau. Di situ tanwin ketemu waw idgham bi gunnah wa ajran azima. Itu izhar tanwin bertemu salah satu huruf iz izhar. Ayat ini turunnya karena beberapa wanita itu bertanya kepada istrinya Nabi, bagaimana ya kalau laki-laki itu pahalanya besar-besar, dia bisa jihad, dia bisa melakukan sesuatu, pahalanya besar. Adakah ayat untuk kita yang menyatakan bahwa kita juga sama dengan mereka? Turun ayat ini memberitakan bahwa muslim, muslimat, mukminin, mukminat, dia sholat, dia zikir, dia puasa, dia haji, pahalanya sama dengan laki-laki. Jadi dalam urusan pahala dan dosa sama. Laki-laki berbohong dosa, perempuan berbohong dosa. Laki-laki berbuat maksiat dosa, wanita berbuat maksiat dosa. Di sisi Allah tidak ada yang lebih antara perempuan dengan laki-laki dalam urusan pahala. Jelas ya? Nah, ada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada wanita, kita kalah. Apa itu? Kita kalah. Kalah. Surga di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Kemudian ibumu tidak. Baru siapa? Tidak. Baru ayah. Subhanallah. Gini Pak Ustadz. Iya. Wanita itu kan diciptakan indah ya. Indah luar biasa. Indah. Jadi sebagai wanita ini gimana sih caranya saya harus menjaga karunia itu? Terus boleh gak kalau saya itu berdandan? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu dengan indah sekali, dengan sempurna sekali, ya kan? Walaupun ada yang besar tapi ada kelebihan yang Allah berikan. Walaupun yang kurus ada kelebihan yang Allah berikan. Kalau semuanya besar enggak bagus, subhanallah. Kalau semuanya iya kan? Kalau semuanya ada yang kecil, ada yang besar, itu semuanya keindahan. Jadi merawat diri kita itu mohon maaf itu suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Tetapi mohon maaf, jangan berdandan kalau mau kondangan aja, minyak wangi 4 botol habis semua. Ya kan? Nanti kalau mau tidur sama suami, wabillahi taufik wal hidayah. Baunya apa? Bau apa? Bawa minyak seri, minyak tawon. Naudzubillah min dzalik. Masuk angin tapi. Oh iya, subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah Al-Ahzab ayat 35 ini setelah pesan berikut ini.